Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Ma zilna fi fasl ba'da tarjamah mukhtasarah an Abi Talib ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kita masih membahas pasal seputar Abu Talib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai pada ayat innaka la tahdi man ahbabta. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullah, qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, waqad rasahu waladuhu Aliun bi abyatin minha. Kepergian Abu Talib ditangisi oleh putranya yaitu sahabat Ali. Beliau menyebutkan beberapa bait syair, meluapkan kesedihannya, karena mau tidak mau, meskipun Abu Talib mati di atas kekufuran, dia tetaplah seorang ayah untuk anak-anaknya. Fitrah dari seorang anak yang ditinggal mati orang tuanya, dia akan merasa sedih. Apalagi kaidah mustanbatah min qissati mauti Abi Talib dzakarah An-Nawawi rahimahullah fi syarhihi ala sahih Muslim, annal kufra la yaqta'un nasab. Kaidah masyhur disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau mensyarah Sahih Muslim, ketika membawakan hadis ini, beliau menyebutkan sebuah kaidah bahwasanya al-kufr, kekufuran, la yaqta'un nasab, tidak menggugurkan nasab. Dengan dalil Rasul sallallahu alaihi wasallam masih memanggil Abu Talib dengan sebutan ya am, wahai paman. Apalagi Ali yang statusnya adalah putranya, darah dagingnya sendiri. Ketika ayahnya meninggal, apalagi putranya menyaksikan bagaimanakah perjuangan ayahnya sewaktu hidupnya yang menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak mau beriman dengan beliau, sahabat Ali sangat sedih dengan kepergian sang ayah. Hingga beliau menyebutkan beberapa syair. Adiktu lupairin akhiral layli gharada yudhakiruni syajwan aziman mujaddada. Aku terjaga di akhir malam karena kicauan burung, mengingatkanku akan kesedihan yang sangat mendalam dan terus menerus. Aba Talibin ma'was sa'alik idhannada cawadan idha ma asdaral amra awrada. Abu Talib, tempat bersandar orang-orang yang lemah, dia orang yang dermawan ketika musibah itu datang menerpa. Fa'amsat Quraishun yafrahuna bimautihi walastu ara hayyan yakunu mukhallada. Orang Quraisy pun bersuka cita akan kepergiannya, dan aku tidaklah memandang orang yang hidup kekal selama-lamanya, yakni pasti mati. Aradu umuran zayyafatha hulumuhum saturiduhum yauman minal ghayyi maurida. Mereka orang-orang Quraisy menutupi kejahatan-kejahatan mereka dengan akal bulusnya. Suatu saat akal-akal itu akan menghancurkan mereka dalam kesesatan. Yarjuna takdziban nabiyyi wa qatlahu wa ay yuftara qidaman alayhi wa yujhada. Mereka bertujuan untuk mendustakan nabi dan membunuhnya, dan mereka membuat kedustaan-kedustaan atas namanya untuk menentangnya. Kadzabtum mubaitillahi hatta nudhiqakum sudural awali wal husamal muhannada. Sungguh pendusta kalian demi Rabb Ka'bah, hingga kalian merasakan bagaimanakah dada-dada pahlawan membusung dan pedang-pedang tajam terhunus. Taib, yakni sahabat Ali sedih akan kepergian ayahnya, karena melihat perjuangan Abu Talib yang begitu gigih membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kaumnya sendiri bersuka cita dengan kematian Abu Talib, karena menurut mereka sudah tidak ada lagi yang menghalangi, yang menjadi beban, tidak ada lagi orang yang mereka pandang sebagai tameng untuk melindungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Rasul ketika itu diuji dengan dua musibah yang sangat besar dan berdekatan waktunya. Kematian paman tercinta dan kematian istri tercinta. Dalam sejarah hanya hitungan hari atau bulan. Kemudian dari dua peristiwa inilah akhirnya Allah menghibur Rasul sebelum hijrah ke Madinah, diajak untuk Isra Mi'raj ke Baitul Maqdis, tembus ke langit yang ketujuh. Tujuannya untuk memberikan fardiyatus salat, kewajiban salat, sekaligus tasliyatan lahu ala huznihi bimautihima. Untuk menghibur Rasul karena beliau sangat sedih akan kematian dua orang yang sangat beliau cintai. Khalafa Abu Talibin arba'ata dhukurin wa banatain. Ketika Abu Talib meninggal, dia meninggalkan 4 putra dan 2 putri. Fadhukur Talib wa Aqil wa Ja'far wa Ali wa baina kulli wahid 10 sinin. Anak yang laki-laki bernama Talib, Aqil, Ja'far, Ali. Dan jarak masing-masingnya 10 tahun. Lumayan. Ya, lumayan lama. Fatalib asannuhum, yang paling besar, yang paling sulung adalah Talib. Wabihi yukanna. Dengan Talib inilah Abu Talib memiliki kunyahnya. Thumma Aqil, kemudian yang kedua Aqil. Thumma Ja'far, kemudian Ja'far. Thumma Ali, kemudian Ali. Jadi sahabat Ali ini yang paling bungsu dari saudara laki-laki. Fa'amma Talibun, adapun Talib. Fa'akhrajahul musyrikuna yawma badrin kuruha. Pada waktu perang Badar, dia diusir oleh orang-orang musyrikin secara paksa. Falamman hazamal, atau dia disuruh ikut, ya, dia disuruh ikut untuk ke Badar dengan paksa. Falamman hazamal kufar tuliba, ketika orang kafir kalah dalam pertempuran itu, Talib dicari. Falam yujad fil qatla, tidak dijumpai dalam jajaran para korban perang. Jadi ketika hendak perang, dia dipaksa untuk ikut, dia pun berangkat bersama dengan pasukan musyrikin yang lain. Ketika terjadi pertempuran, disisir dan dilihat, dicek korban-korban dari pihak musuh, tidak didapati Talib di antara mereka. Wala fil asra, tidak pula dijumpai termasuk dari tawanan perang Badar. Wala raja'a ila Makkah, juga tidak diketahui dia kembali ke Mekah. Walaysa lahu aqibun, dia hilang tanpa jejak. Ya. Jadi Talib menghilang. tidak tahu kemana. Wa amma Aqil, adapun Aqil, fa usyra dzalikal yaum, ketika itu dia menjadi tawanan, yakni pada perang Badar. Wa lam yakul lahu mal, dia tidak memiliki harta untuk menebus dirinya. Fa fadahu ammuhul Abbas, pamannya yaitu Al-Abbas yang menebus dirinya untuk bebas. Thumma raja'a ila Makkah, kemudian Aqil kembali ke Mekah. Faqama biha ila sanati tsaminah, dia tinggal di Mekah sampai tahun ke-8. Thumma hajara ila al-Madinah, kemudian dia berangkat ke Madinah. Fashahida mu'tah ma'a akhihi Ja'far, dan dia pun ikut perang Mu'tah bersama dengan saudaranya yaitu Ja'far. Apalagi Ja'far ini ditunjuk sebagai panglima kedua setelah Zaid bin Harithah. Wa huwa alladhi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hal taraka lana aqilun min manzil. Aqil inilah yang dimaksud dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, apakah ada rumah yang ditinggalkan oleh Aqil agar kita bisa menempatinya? Ini ucapan Rasul sebagai jawaban ketika itu Rasul membuka kota Mekah, peristiwa Fathu Mekah. Ya, ketika beliau berangkat ke Mekah, Usamah bin Zaid mengajukan pertanyaan. Wahai Rasulullah, kalau kita ke Mekah, nanti Rasul mau tinggal di mana? Kan sudah jadi warga negara, sudah menjadi warga Madinah. Sudah bukan warga Mekah lagi. Kalau ke Mekah nanti mau singgah di mana? Rasul menjawab dengan jawaban ini. Wahal tarakalana aqilun min manzil. Apakah Aqil meninggalkan rumah untuk kita? Yakni Aqil ini menjadi pewaris utama kekayaannya atau peninggalannya Abu Talib. Ya. Dan saudara-saudara yang lain itu tidak mendapatkan warisan. Ja'far, Ali tidak dapat. Kenapa? Muslim mereka. Dalam hukum Islam, Rasul mengatakan, La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Orang muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir, demikian pula sebaliknya. Ikhtilafuddin min mawani'il irf. Perbedaan agama termasuk penghalang warisan. Warisannya Abu Talib diambil oleh Talib dan Aqil. Talib menghilang. Aqil yang memegang saham utama. Ya, ya enggak ada rumah untuk kita. Rumahnya paman sudah diambil semua sama ahli warisnya. Terus pokoknya berangkat ke Mekah. واستمرت كفالة أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. Dan Abu Talib terus mengasuh dan menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Falamma balagha 12 sanatan wa qila 9 kharaja bihi Abu Talib ila Syam fi tijaratin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 12 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun, Abu Talib keluar mengajak beliau ke Syam untuk urusan perdagangan. Pada awalnya enggak diajak sama Abu Talib, ditinggal di Mekah. Abu Talib pamitan mau dagang ke Syam. Rasul enggak mau ditinggal. Karena sudah tidak ada lagi dari keluarga beliau yang bisa dipandang. Hanya Abu Talib. Sementara perjalanan ke Syam untuk perdagangan itu bukan perjalanan yang singkat. Memakan waktu sampai berbulan-bulan. Apalagi leluhurnya Rasul seperti Hashim dan yang lainnya. Itu semuanya meninggal ketika perjalanan dagang ke Syam. Ya, ada tempat yang sangat jauh. Antara Mekah menuju ke Syam itu jauh. Apalagi perjalanan zaman dulu manual. Kalau tidak pakai kaki, ya pakai onta. Yang paling ekspres, ya kuda. Kalau untuk dagang, jarang mereka bawa kuda. jatuh semua barang-barangnya, ya. Pakai onta, kelunak, kelunuk, atau keledai, sama kelunak-kelunuknya, speednya 20 kilo per jam, ya. Jadi lama banget untuk ke Syam. Rasul mau ditinggal, tidak mau Rasul. Dipegang tali kendaraannya Abu Thalib, minta untuk diajak, ya. Kalau engkau pergi, aku sama siapa lagi? Abu Thalib pun tersentuh hatinya. Iyo rek, ponaan kali situ, keponaan iki wis, kono mana ini saudara-saudara saya, bapaknya dia, saudara saya juga mati di sana, wis saya boyong wae sekalian. Saya ikut. Ikut berangkat. Farahu bahyurar rahib. Ketika sampai mendekati lokasi perdagangan, ada Bahira Rahib, seorang pendeta, melihat kedatangan Rasul. Dilihat, ini Nabi ini. Gak sembarangan anak ini. Ada ciri kenabian juga. Ada khatam, tanda kenabian di punggungnya Rasul. Itu sebesar telur, seperti telur burung puyuh di sini. Ya, sebagai tanda kenabian. Dan dia melihat, sejak kedatangannya anak ini, itu kondisi dan keadaan menjadi lain. Katanya dia semuanya sujud menghormati anak kecil ini. Ini Nabi ini, enggak sembarangan. Akhirnya Bahira Rahib pun menyelinap untuk bertemu dengan Abu Thalib. Wa amara ammahu alla yaqdama bihi ila Syam khaufan alaihi min al-Yahud. Bahira ini meminta pamannya untuk tidak mengajak Rasul melanjutkan perjalanan ke Syam. Khawatir ketemu sama orang Yahudi, bisa dibantai nanti anak ini. Karena orang Yahudi sangat faham betul ciri-ciri para nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Rasul ciri-cirinya sudah ada di kitab suci mereka, gamblang tenan. Bentuk fisiknya Rasul gamblang, sangat faham. Ngerti Rasul datang, kelas. Bisa jadi peperangan nantinya. Suruh pulang. Faba'athahu 'ammuhu ma'a ba'd ghilmanihi ila al-Madinah. Akhirnya Abu Thalib pun terpaksa memulangkan Rasul, ditemani dengan beberapa budaknya Abu Thalib, pulang ke Madinah. Wis, pulang aja ya. Yo, pengen lanjut? Jangan. Bahaya, katanya Pak Pendeta ini, di sana banyak musuh. Kamu ini orang istimewa, orang spesial, ya. Jangan, balik saja kamu ke Mekah, ya. Oh, balik saja ke Madinah. Jangan ke lanjut ke Syam, balik. Bahwa Qa'afid Tirmidhi, disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidhi, annahu ba'atha ma'ahu bilalan, wa huwa ghalatun wadih. Fa inna bilalan idzalik la'allahu lam yakun mawjuda. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi bahwasanya Abu Thalib mengutus Bilal bin Abi Rabah untuk menemani Rasul pulang. Katanya penulis, ini kesalahan yang sangat jelas karena Bilal ketika itu belum ada, ya. Rasul sih kecil, ya. Bilal ya belum masuk dalam jajaran tokoh yang diceritakan pada kisah itu. Kisahnya Bilal nanti ketika Rasul sudah hijrah. Sudah belum ketemu Bilal masih ya. Maka riwayat yang menyebutkan Bilal, ini riwayat yang salah. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ketika mengomentari riwayat ini. Dalam da'if wa sahih atau sahih wa da'if sunan al-Tirmidhi. Beliau menyebutkan kisah ini, semua kisahnya sahih kecuali penyebutan Bilal. Beliau mengatakan mungkar. Penyebutan Bilal itu mungkar. Ya, ini enggak sahih. Yang diutus sama Abu Thalib memang budak, tapi budaknya ini bukan Bilal, budak yang lain. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, poin berikutnya. Khurujuhu sallallahu alaihi wasallam ila Syam wa zawajuhu Khadijah. Rasulullah SAW keluar ke Syam dan menikahi Khadijah. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 sanah kharaja ila Syam fi tijaratin li Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjak usia 25 tahun, beliau pergi ke Syam untuk urusan dagang, membawa barang dagangan milik Khadijah. Wa ma'ahu Maisarah gulamuha. Rasul ditemani oleh Maisarah, budaknya Khadijah. Maisarah ini laki-laki ya ikhwah, bukan perempuan, laki-laki. Fawasala Busra. Kemudian mereka pun sampai di sebuah kota bernama Busra. Dagang di sana. Di situ Maisarah melihat keajaiban pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari dagangan cepat laris, cepat laku, orang datang enggak pakai nawar langsung beli dan laris manis, keuntungannya berlipat-lipat, tidak pernah didapati keuntungan itu sebelumnya. Dan sejak perjalanan Rasul dinaungi sama awan. Ya, awannya ini di atas kepalanya Rasul biar enggak kepanasan sampai ke Busra. Dan yakni Maisarah melihat ini orang istimewa ini, enggak orang sembarangan ini ya. Barang dagangan meskipun biasa di tangannya Rasul itu kayak istimewa, orang kepancing untuk beli ya. Dan jujur Rasul ini orangnya ketika berdagang. Jelek ya dibilang jelek, cacat dibilang cacat. Apa adanya barokah perdagangannya. Thumma raja'a. Kemudian pulang dari Busra. Fatazawwaja aqiba ruju'ihi Khadijah binta Khuwailid. Rasul pun menikahi Khadijah binti Khuwailid. Jadi Maisarah ini menyampaikan kepada majikannya, kepada Khadijah, apa yang dia lihat dari keistimewaannya Rasul. Khadijah pun ingin menikah dengan Rasul, walinya pun mengambil alih untuk melobi keluarganya Rasul. Sepakat semuanya, diadakanlah walimah. Wahia awwalum ra'atin tazawwajaha. Khadijah adalah wanita pertama yang menjadi istri beliau. Wa awwalum ra'atin matat min nisa'ihi. Dan Khadijah adalah wanita pertama yang meninggal dari istri-istri Nabi. Walam yankih 'alaiha ghairaha. Dan Rasul tidak poligami semasa hidupnya Khadijah. Ini bukti yang sangat kuat betapa kuat kecintaan Rasul terhadap Khadijah, ya, enggak dipoligami sama Rasul. Dan Rasul pun mendapatkan anak dari Khadijah. Istimewa. Sampai para ulama pun memberikan muqabalah perbandingan antara Khadijah dengan Aisyah. Sampai ada mengatakan mimba bil jama' untuk mengkumpulkan dan mengkompromikan pendapat-pendapat yang ada. Khairun nisa fi awalil Islam Khadijah. Wa khairun nisa fi akhirhi Aisyah. Wanita yang paling utama di awal Islam adalah Khadijah. Sementara di akhirnya adalah Aisyah. Saking mulianya. Wa amarahu Jibril ayakra'a alaiha salama min rabbiha. Malaikat Jibril diperintah untuk menyampaikan salam langsung dari Allah untuk Khadijah. Gak main-main ya ikhwah. Dapat salamnya dari siapa? Langsung dari Rabbul Alamin. Ya. Kita dapat salam dari Pak Presiden mungkin wis pingsan-pingsan, kepala gumedi langsung. Wih, Pak Presiden kenal saya berarti ya. Ini dapat salam langsung dari Raja Alam Semesta. Nah, dan Khadijah ini adalah wanita pertama yang masuk ke dalam Islam. Tidak pakai ragu. Tanpa ragu tak. Khadijah langsung beriman. Tanpa ragu. Langsung beriman bahkan membela Rasul dengan hartanya. Orang kaya ini. Hartanya semuanya diserahkan fisabilillah untuk mendukung dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Khadijah sudah lama meninggal, ya, sering beliau teringat dengan Khadijah. Apalagi kalau sudah dapat kiriman hadiah dari teman-temannya Khadijah untuk Rasul, langsung keingat Khadijah. Bahkan beliau sering menyembelih kambing dibagi-bagikan ke teman-teman lamanya Khadijah. Mimbab mengenang jasanya Khadijah. Ya, ini betul-betul seseorang yang sangat berpengaruh. Wa yubashshiruha bi baitin fil jannati min qasab. Bukan cuma dapat salam dari Allah, tapi diberi kabar gembira bahwasanya Khadijah akan mendapatkan rumah di surga dari perhiasan perak. Ya, yakni Khadijah ini langsung dapat salam dari Allah, kemudian dijanjikan sudah punya kaplingan di surga. Rumah terbuat dari perak. Masya Allah. Kondisinya sih hidup. Ya. Masih hidup. Tamsi ala wajhil ardi. Sih jalan di atas muka bumi. Ruh masih menempel di jasadnya. Sudah dapat salam dari Allah. Dan sudah diberi kabar gembira dengan surga. Masya Allah. Masya Allah. Ini keutamaannya sabiqun al-awwalun. Li ajli sholahihi. Karena kesolihan mereka. Ya. Rasul sendiri saja pernah mengatakan kepada kita, seandainya kita itu tidak pernah futur, selalu taat, la sofahatkumul malaikah. Malaikat akan turun ke bumi, salaman sama kalian. Ya, kalau tidak pernah futur, namanya manusia. Ya, alhamdulillah saja merasa dirinya terkena penyakit nifak, kemudian lapor sama Rasul, Rasul mengatakan saatan-saatannya, alhamdulillah. Manusia, ya manusia. Tapi di zaman itu, Masya Allah, makmur, Islam betul-betul jaya, betul-betul sempurna. Islam di waktu itu satu warna. Disebutkan sunnah Rasul, mereka semua sam'an wa ta'an mengamalkannya. Betul-betul mereka sepenuh hati dalam melaksanakan Islam, dalam menjalankan Islam, dalam memperjuangkan Islam. Maka tidak heran. Banyak sekali keutamaan berlimpah yang Allah berikan kepada mereka. Jaminan surga langsung ketika masih hidup. Bahkan Rasul langsung nunjuk orangnya. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman ibn Auf fil jannah. Semuanya ditunjuk satu-satu dan diberi kabar gembira dengan surga. Dan hal itu tidak membuat mereka kemudian sombong atau kemudian tidak mau beramal. Sudah dapat jaminan, tambah mempeng amal ibadahnya. Abu Bakar ini sampai sering nangis kalau sholat. Orang-orang musyrikin sampai menteror beliau. Ojo sering nangis nih sholat. Ini wanita sama anak-anak kecil kita terfitnah dengan sholatmu. Ya. Sahabat Umar bin Khattab itu ada garis hitam di bawah matanya ini. Saking seringnya nangis. Ya. Dapat jaminan sudah, tapi enggak kemudian lupa diri. Mungkin itu hikmahnya. Tidak ada vonis surga untuk generasi setelah mereka. Orang zaman sekarang dikasih tahu inti fil jannah khalas, ya. La sholata wala zakata wala sauma. Les fil jannah. Ya orang. Kiai-kiai sekarang, kiai-kiai sekarang menganggap dirinya mencapai tingkatan makrifat. Apa kata mereka? Kita tidak usah sholat. Ya toh? Kita tidak usah zakat. Kita tidak usah puasa. Tingkatan kita sudah tingkatan makrifat. Ya. Makrifat piye, nakiroh aja belum mau nak makrifat. Ya. Jadi dia tingkatannya sudah tinggi. Makrifat itu sudah urusannya bukan syariat lagi. Kalau selain mereka itu baru tingkatannya syariat. Masih wajib sholat ila akhirihi. Wis sombong wisan, wis songong kata orang sekarang. Ngalah-ngalahi setan sudah. Pakai jubah, pakai imamah, tapi pemikirannya kayak gitu. Ya. Menganggap dirinya wis maksum, ngalahi Rasul. Rasul aja sholat, dia enggak. Dengan alasan ma'rifat kita ini. Cuf, orang sekarang kalau dapat berita kayak gitu, inti fil jannah, embo. Mungkin langsung, enggak sampai 2 menit, rekomendasinya dicabut. Antafinar mungkin. Ya. Ya, ini langsung lupa diri mungkin. Gak bersyukur ya. Wih, nak surga aku, iyo, ini nak surga, tenang nih, iyo, usono kapringan nang kono, bidadari wis nunggu, weleh-weleh, langsung. Masjid gak dikunjungi, Quran gak dibuka, foya-foya, kenapa? Mumpung di dunia, ya, ngerasakan dulu kenikmatan dunia, nanti lanjut di surga. Wah, surga milik bapak ini caranya, ya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, tahannuthuhu sallallahu alaihi wasallam fi ghari Hira, ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Thumma hubbiba ilaihi al-khala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dibuat suka untuk menyendiri, ya. Wa ta'abbud li rabbih, untuk fokus ibadah kepada Allah. Fakana yakhlu bi ghari Hira yata'abbadu fih. Beliau menyendiri di Gua Hira beribadah di dalamnya. Dan itu terjadi 3 tahun sebelum beliau diutus menjadi nabi. Melihat kenyataan masyarakat, kondisi keadaan mereka yang carut marut dengan jahiliyahnya mereka. Perzinahan di mana-mana, pencurian, perampokan, penjarahan di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Setiap hari ada aja kriminal yang terjadi. Berhala disanjung-sanjung sampai Ka'bah tidak kelihatan karena dikelilingi dengan ratusan berhala. Ya, beliau tidak suka dengan keadaan seperti itu. Beliau menyendiri pergi ke Jabal Nur di Gua Hira. Naik ke atas tanpa lampu, ya ikhwah. Malam hari sebulan penuh, dan beliau memilih bulan Ramadan untuk tahannus, yakni ad-da'abud bidawatil layali. Beliau ibadah di waktu malam sebulan penuh, ibadah di Gua Hira. Pertanyaannya, beliau ibadah pakai syariatnya siapa? Beliau ibadah pakai syariatnya siapa? Nabi Ibrahim, ahsan. Dengan baqaya min millati Ibrahim, dengan sisa-sisa syariat Nabi Ibrahim. Beliau zikir di situ, ya. Beliau tafakkur, yakni ibadah, menenangkan diri dan menjauhi kemaksiatan. Wa bughdat ilaihi al-lawzan wa dinu qaumihi, dan beliau dibikin benci dengan berhala dan agama kaumnya. Falam yakun syai'un abghadu ilaihi min dalik, tidak ada satupun yang paling beliau benci daripada agama kaumnya. Yakni beliau dijaga sama Allah memang. Tidak pernah sama sekali beliau menyentuh berhala. Nengok aja untuk menghormati, enggak. Nyentuh apalagi sujud, enggak. Anti beliau dengan berhala. Khamr jauhi sama beliau. Ketika peristiwa Isra Mi'raj di Baitul Maqdis ditawari 2 minuman, susu dan khamr. Beliau minum susu. Khamr memang fitrah, beliau enggak suka dengan khamr. Kondisi kaumnya betul-betul beliau terjaga. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika itu orang-orang Quraisy sedang melakukan renovasi Ka'bah. Biasa orang-orang dulu jahiliyah, kalau sudah waktunya nukang, waktunya kerja, bajunya mereka itu dilepas sampai telanjang, ya ikhwah. Tujuannya apa? Biar bajunya enggak ganggu pekerjaan mereka. Rasul pakai baju lengkap, suruh buka sama mereka. Waktu itu Rasul belum diutus jadi nabi. Baru mau menyingkap sarungnya, pingsan beliau. Langsung dibikin pingsan sama Allah. Pingsan. Gak sadar-sadar. Ya, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ambatahullahu nabatan hasana. Dan Allah membuat beliau tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Yakni beliau tumbuh di atas ketaatan, kebaikan, dan fitrah. Jauh dari kejelekan. Hatta kana afdala qaumihi muru'atan wa ahsanuhum khuluqa, hingga beliau menjadi orang yang paling tinggi harga dirinya dan yang paling tinggi akhlaknya di tengah-tengah kaumnya. Wa azzuhum jiwara, orang yang paling tinggi jiwa sosialnya. Wa azamahum hilma, orang yang paling santun tata keramanya. Wa asdaqahum haditha, orang yang paling jujur ucapannya. Bahkan ketika Rasul pertama kali dakwah jahriyah, naik ke Jabal Shofa, memanggil semua kabilah-kabilah Quraisy untuk berkumpul. Ketika beliau berkata kepada mereka, bagaimana pendapat kalian seandainya aku berkata bahwasanya di balik gunung ini ada musuh yang akan datang kepada kita. Maukah kalian membenarkan ucapanku? Katanya mereka semuanya, majarabna alaika kadiba. Kami belum pernah melihat engkau dusta sama sekali. Pasti kami percaya. Orang yang paling jujur. Wa ahfaduhum li amanah, dan beliau adalah orang yang paling menjaga amanah. Hatta sammahu qaumuhul amin, hingga kaumnya menggelari beliau dengan julukan al-amin, orang yang terpercaya. Orang kalau sudah bisnis sama beliau, gak takut rugi sudah. Kenapa? Terpercaya. Invest di beliau, gak takut. Kenapa? Terpercaya. Mau ngasih modal berapa miliar pun untuk hitungan uang kita mungkin, tidak akan rugi, apa tidak akan takut. Kenapa? Ini orang terpercaya ini, tidak pernah bohong, amanah. Ya. Lima jama'allahu fihi minal ahwalis salihah wal khisalil karimatil mardiyah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan pada diri beliau tabiat-tabiat yang baik, perangai-perangai mulia yang diridhoi. Baik. Ini kondisi beliau secara singkat sebelum diangkat menjadi nabi. Setelah itu penulis rahimahullah mulai menjelaskan tentang binaul Ka'bah, renovasi Ka'bah. Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Bismillah, ada pertanyaan. Aqil kafir, terus kenapa beliau hijrah ke Madinah? Baik. Kalau sekedar hijrah, ya enggak ada kaitannya dengan status dia. Bisa jadi karena kurhan atau yang lain. Yang kita dapati dari kalam para ulama, dari anaknya Abu Talib yang laki empat itu, yang muslim Ja'far Ali, yang masih di atas kekufuran Talib dan Aqil. Barakallahu fiik. Wallahu alam, apakah kemudian dia mati di atas kekufurannya atau dia masuk Islam, wallahu alam. Saya belum tahu. Bolehkah Al-Quran ditaruh atau diletakkan di lantai sembari disenderkan di tiang atau tembok, baik bersama tumpukan buku ataupun tidak? Minal adab, termasuk dari adab untuk mushaf kita taruh di tempat yang tinggi. Jangan ditaruh di bawah, hatta di atas tumpukan buku. Ya. Karena dilewatin orang dengan kaki-kaki mereka, atau mungkin malah ditaruh di tembok, dibikin sandaran, ditaruh di belakang pasoli, di membelakangi orang dekat dengan kakinya. Ada laisa minal adab. Sahabat Umar bin Khattab pernah beliau mendapati ada potongan Taurat yang berceceran di jalan, diambil sama beliau, dipungut, disimpan. Ini Taurat ini, apalagi Quran, a'azzu min dzalik. Dimuliakan Al-Qur'an itu. Barakallahu fiik. Apakah isbal yang dilarang itu hanya dilarang karena pemakainya sombong? Yakni jika tidak sombong tidak masalah. Mohon jawaban dan penjelasannya. Yang saya tahu, sombong atau tidak sombong sama. Dilarang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fikum.